بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله di malam hari ini kita akan lanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Masih pada bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang atau sesuatu yang melingkar dan memakai sesuatu yang dijahit dan yang sejenis keduanya untuk menghilangkan musibah atau mencegahnya, menolaknya. Di bab ini penulis menyebutkan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Katakanlah, terangkan oleh kalian kepadaku tentang apa yang kalian ibadahi, yang kalian minta selain Allah. Apabila Allah menghendaki kemudaratan kepadaku, maka apakah mereka mampu menghilangkan kemudaratan tersebut? Atau apabila Allah menginginkan kepadaku rahmat, kasih sayang, kebaikan, apakah mereka, sesembahan-sesembahan tersebut, mampu menahan rahmat Allah? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, annahu yatadammanu dzikra syai'in mimma yudaddu at-tauhid. Bahwasanya bab ini mencakup penyebutan sesuatu dari hal-hal yang berlawanan, bertentangan dengan tauhid. Wa huwa iltimasu raf'id durri au daf'ihi min ghairillah, yaitu mencari amalan, mencari perbuatan untuk menghilangkan bahaya atau mencegahnya, menolaknya kepada selain Allah. Mencari bantuan kepada selain Allah untuk menghilangkan kemudaratan atau mencegahnya. Litahdhiri minhu. Bab ini ditulis oleh penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tujuannya untuk memberikan peringatan agar berhati-hati darinya, waspada darinya, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik seperti ini. Fa inna tauhida yu'rafu bididdihi, karena sesungguhnya tauhid akan diketahui, akan dikenal, akan difahami dengan benar dengan lawannya, dengan mengetahui lawannya. Yaitu apa? Asyirk, kesyirikan. Semakin seseorang mengerti apa itu syirik, maka dia semakin mengerti apa itu tauhid. Karena syirik adalah lawan dari tauhid. Maka kedua-duanya harus dipelajari, tauhid dan kesyirikan. Dipelajari dengan benar. Tauhid untuk diamalkan, kesyirikan untuk diwaspadai. Qala hafizahullah minasyirki, termasuk dari kesyirikan, min tab'idiyah. Min di sini maksudnya sebagian. sehingga kita terjemahkan termasuk. Ai min asyirki al akbari, yakni termasuk dari syirik besar. Ini tuqida anna hadhil asya'a tanfa'u aw tadurru bi dzatiha. Apabila diyakini bahwasanya benda-benda ini, gelang atau pakaian, jahitan, sesuatu yang dijahit, yang dikalungkan atau yang selain itu, apabila diyakini bahwasanya benda-benda ini atau jimat-jimat ini yang dijadikan jimat bisa memberikan manfaat atau bahaya dengan sendirinya tanpa kuasa Allah, maka itulah syirik besar yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Minasyirki al-aswari, dan aw minasyirki al-aswar, atau termasuk dari syirik kecil. Ini tuqida annaha sababun linnaf'i wadurri. Apabila diyakini bahwasanya benda-benda tersebut atau jimat-jimat tersebut hanyalah sebab untuk mendatangkan atau untuk datangnya manfaat dan sebab terhindarnya dari bahaya. Ini syirik kecil. Mengapa? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu syirik kecil. Jimat tidak ada dalam dalil Al-Quran maupun As-Sunnah yang memperbolehkannya, yang mensyaratkan memakai jimat untuk mendapatkan suatu kemanfaatan. Tidak ada dalilnya. Sehingga ketika seseorang memakai jimat supaya sehat, supaya terhindar dari penyakit ain atau yang lainnya, dia meyakini Allah yang menghindarkannya, yang menghindarkan dari kejelekan, dan dia meyakini Allah yang memberikan manfaat, tetapi dengan sebab memakai jimat, maka ini hukumnya syirik kecil. Qala al-halqati kullu syai'in mustadirin. Termasuk kesyirikan adalah lubsul halqah, memakai al-halqah. Al-halqah adalah segala sesuatu yang melingkar, setiap benda yang melingkar, yang ini seperti gelang. Halqah, lingkaran, yang ini seperti gelang. Wal-khayti wa nahwihima, dan termasuk kesyirikan adalah memakai sesuatu yang dijahit, kain yang dijahit lalu dikenakan, dikalungkan di leher, maka ini termasuk kesyirikan. Wa nahwihima, dan yang sejenis dari keduanya, gelang maupun kain yang dijahit. Min kulli ma yulbasu aw yu'allaqu li hadzal ghoradi, yakni wa nahwihima, dan yang sejenis keduanya, maksudnya dari segala benda yang dikenakan, dipakai atau digantungkan, dikalungkan dengan tujuan ini, raf'ul bala au daf'uhu, menghilangkan musibah atau mencegahnya. Sehingga tidak mesti gelang, kalung, apa saja, apakah bentuknya berupa kerikil misalkan, atau berupa sendal, atau berupa dahan pohon, atau padi, atau apapun, yang jelas dia dikenakan atau digantung. Misalkan padi digantung di atas pintu masuk warung, itu termasuk jimat. Tentunya yang menggantungkannya punya tujuan, yaitu supaya laris dagangannya, warungnya, supaya tidak bangkrut dan yang sejenisnya. Maka ini termasuk syirik, bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung keyakinan orang yang memakainya atau yang menggantungkannya. Kalau dia meyakini benda itulah yang memberikan manfaat atau yang menolak bahaya, bukan Allah, maka syirik besar. Namun kalau dia meyakini benda ini sebagai sebab saja yang memberikan manfaat, keuntungan, atau yang menolak bahaya adalah Allah, maka ini syirik kecil. Raf'il bala'i, tujuannya untuk mengangkat al-bala, izalatuhu ba'da nuzuli, maksudnya untuk menghilangkan musibah atau penyakit atau kejelekan secara umum setelah datangnya kejelekan atau musibah tersebut. Itu namanya raf'ul bala, mengangkat, yakni menghilangkan musibah yang sudah terjadi, yang sudah datang. Wa daf'ihi, atau tujuannya untuk menolaknya, man'uhu qabla nuzulih, untuk mencegahnya, menolaknya, menghalanginya sebelum turunnya, sebelumnya, sebelum datangnya musibah tersebut. Musibahnya belum datang, penyakitnya belum datang, seperti penyakit ain, anaknya masih sehat, cuma diberi kalung, dipakaikan kalung di lehernya. Tujuannya apa? Daf'ul bala, mencegah musibah, yaitu penyakit karena pandangan mata ain. Ini juga termasuk yang dilarang, yang masuk dalam kategori kesyirikan. Dan firman Allah setelah penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menyebutkan bab termasuk kesyirikan memakai gelang, memakai sesuatu yang dijahit dan yang sejenis keduanya untuk menghilangkan musibah atau mencegahnya. Dia mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, katakanlah afara'aytum, maka tahukah kalian, secara bahasa seperti itu, afara'aytum akhbiruni, tetapi makna dari afara'aytum adalah akhbiruni, kabarkan oleh kalian kepadaku, beritahu oleh kalian kepadaku, ma tad'una, apa yang kalian seru, yakni tas'alunahu jalbal khairi wa daf'ad durri, terangkan kepadaku apa yang kalian minta, tas'alunahu yakni apa-apa yang kalian jadikan sebagai sembahan, sesembahan yang kalian minta kepadanya, minta agar mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya. Terangkan kepadaku oleh kalian apa yang kalian seru, yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian minta kepadanya, kepada sesembahan, sesembahan tersebut, untuk mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya. Min dunillah ghairuhu minal andadi wal alihah, min dunillah selain Allah, maksudnya selain Allah dari tandingan-tandingan dan tuhan-tuhan yang disembah oleh mereka, oleh orang-orang ini, oleh kalian kaum musyrikin. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri bidurrin, apabila Allah menghendaki padaku dur, kemudaratan, bi maradin au faqrin au bala'in au syiddatin, yakni bisa berupa penyakit atau kemiskinan atau musibah atau syiddah, kesukaran, apabila Allah menghendaki kepadaku penyakit, kemiskinan atau musibah atau kesukaran, hal hunna kashifatu durri, maka apakah mereka yang kalian sembah selain Allah tersebut dari tandingan-tandingan dan tuhan-tuhan, apakah mereka itu kashifatu durri, mampu menghilangkan kejelekan atau bahaya yang Allah kehendaki untukku? Ay maksudnya la takdiru ala dzalika. Orang-orang yang kalian seru tersebut, benda-benda yang kalian sembah selain Allah tersebut, mereka tidak mampu untuk menghilangkan kemudaratan mara bahaya yang Allah kehendaki untukku. Au aradani bi rahmatin, atau apabila Allah menghendaki kepadaku, menghendaki untukku bi rahmatin, rahmat kasih sayangnya, ay bi sihhatin wa afiyatin wa khairin wa kashfi bala'in, atau apabila Allah menghendaki untukku rahmat, yakni kesehatan, keselamatan, kebaikan, dan dihilangkannya musibah. Hal hunna musikatu rahmati, apakah mereka orang-orang yang kalian seru selain Allah tersebut mampu menahan rahmat Allah yang dia kehendaki untukku? Tentunya tidak akan mampu untuk menahannya. Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah untukku, bagiku Allah. Hasbiyallah ay Allah kafini wa kafi man tawakkala alaih. Hasbiyallah artinya Allah lah zat yang akan mencukupi aku dan yang akan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah adalah pencukupku, yakni yang mencukupi aku dan yang mencukupi orang-orang yang bersandar, pasrah dan tawakal kepadanya. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Qala Syekh hafizallahu al-ma'na ijmali lil ayah, makna global ayat ini, ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ay yas'ala al-musyrikina su'ala inkarin an asnamihim allati ya'budunaha ma'allahi hal taqdiru 'ala an-naf'i wad-durri fala budda an ya'tarifu bi'ajziha 'an dhalika fa idza kana kadhalika batalat 'ibadatuha min dunillah. Makna global ayat ini adalah Allah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar bertanya kepada kaum musyrikin dengan pertanyaan pengingkaran tentang berhala-berhala mereka yang mereka seru, yang mereka ibadahi bersama Allah. Apakah berhala-berhala tersebut mampu untuk mendatangkan kemanfaatan dan mara bahaya? Tentu tidak akan mampu. Maka mesti kaum musyrikin tersebut akan mengakui kelemahan dan ketidakmampuan berhala-berhala yang mereka sembah tersebut dari mendatangkan manfaat atau mendatangkan mara bahaya. Maka berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan mara bahaya atau sebaliknya. Maka apabila seperti itu kondisi berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, maka batillah penyembahan terhadap berhala-berhala selain Allah tersebut. Berarti sudah batil. Yani benar-benar salah, benar-benar perbuatan yang melanggar syariat, yang batil, yang jauh dari kebenaran dan juga jauh dari akal yang sehat, dari fitrah. Kesyirikan di samping jelas-jelas melanggar syariat, bertentangan dengan syariat, sesuatu yang paling dilarang di dalam Islam, maka kesyirikan pula adalah sesuatu yang menunjukkan betapa tidak normalnya akal orang-orang yang melakukannya. Mereka menyembah sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Disembah jelas-jelas sangat tidak pantas. Harusnya mereka hanya menyembah atau beribadah kepada Allah, zat satu-satunya yang mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat atau mara bahaya. Qala hafizullah munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini Az-Zumar 38 terhadap bab yang kita bahas. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang, sesuatu yang dijahit dan yang sejenis keduanya untuk menghilangkan musibah atau menolaknya. Qala hafizullah anna fiha dalilan ala butlani syirki walabsul halqati wal khayti min dhalika. Bahwasanya di dalam ayat ini terdapat dalil atas batilnya kesyirikan dan memakai gelang serta sesuatu yang dijahit termasuk dari kesyirikan. La yakshifu ad-durra wa la yamna'u minhu. Benda-benda tersebut, gelang, sesuatu yang dijahit dan yang sejenis keduanya, itu tidak bisa menghilangkan bahaya atau musibah dan juga tidak bisa mencegah bahaya atau musibah, karena benda-benda tersebut benda-benda yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Qala ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, butlanus syirki, batalnya atau batilnya kesyirikan. Ya anna kullama yu'badu min dunillahi la yamliku durran wala naf'an li'abidi. Batilnya kesyirikan dikarenakan segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain Allah, itu tidak memiliki kemudaratan, yakni tidak bisa mendatangkan atau mencegah mara bahaya. Demikian pula tidak bisa mendatangkan kemanfaatan bagi penyembahnya. Itu namanya makhluk. Selain Allah, pasti makhluk. Ketika diibadahi, maka pasti tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Ini menunjukkan batilnya kesyirikan. Kesyirikan adalah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya selain Allah tersebut tidak memiliki mudarat dan juga kemanfaatan bagi penyembahnya, tidak bisa menghilangkan kesulitan dari penyembahnya dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk penyembahnya tersebut. Yang kedua, tahdhiru min lubsil halqati wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'il durri li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu min al asnami. Peringatan dari perbuatan mengenakan gelang dan sesuatu yang dijahit serta selain keduanya dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat, apakah kesehatan ataupun yang lainnya, atau dengan tujuan untuk mencegah menolak mara bahaya, musibah atau penyakit, dikarenakan perbuatan tersebut adalah kesyirikan, termasuk dari jenis apa yang diharapkan kepada berhala-berhala. Kaum musyrikin ketika menyembah berhala, mereka berharap kepada berhala-berhala tersebut agar berhala-berhala yang mereka sembah bisa memberikan manfaat untuk mereka. Di antaranya bisa, ini harapan mereka adalah berhala-berhala tersebut bisa memberikan syafaat untuk mereka di akhirat nanti. Maka ini harapan dari musyrikin kepada berhala yang mereka sembah. Maka yang termasuk jenis itu adalah memakai gelang atau kalung atau sesuatu yang dijahit dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Berarti ada harapan, ada pengharapan terhadap benda-benda tersebut. Yang ini mirip atau masuk dari jenis berharap kepada berhala-berhala. Yang ketiga, faedah ayat ini, masyru'iyatu munadzaratil musyrikin liibtalis syirki. Disyaratkannya mendebat kaum musyrikin dengan tujuan untuk membatalkan kesyirikan mereka, membantah kesyirikan mereka, supaya mereka sadar bahwasanya kesyirikan yang mereka lakukan itu benar-benar tidak ada dalilnya sama sekali, benar-benar perbuatan yang sangat-sangat tidak sesuai dengan fitrah dan akal yang sehat, perbuatan kezaliman yang paling besar, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu ibadah. Harusnya ibadah itu diberikan kepada Allah, mereka berikan juga kepada selain Allah. Jelas ini adalah kesyirikan. Maka disyariatkan mendebat kaum musyrikin dengan tujuan untuk menyadarkan mereka, untuk menjelaskan betapa jeleknya, buruknya kesyirikan yang mereka lakukan. Yang keempat, wujubu al-i'timadi 'alallahi wahdahu wa tafwidul umuri kulliha ilaih. Wajibnya bersandar kepada Allah saja. Wajibnya bersandar kepada Allah saja dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadis yang pertama di bab ini, setelah kita bahas makna global dan faedah ayat tersebut, maka kita akan bahas hadis-hadis yang ada di bab ini. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melihat seseorang di tangannya ada gelang yang terbuat dari kuningan. Faqala, maka Nabi bertanya, tidak langsung menegurnya, kenapa? Karena ingin tahu apa tujuannya, apa motivasi dia memakai gelang tersebut. Mahadihi, Nabi bertanya, apa ini? Qala minal wahinati, maksudnya apa tujuan engkau memakai gelang ini, gelang yang terbuat dari kuningan tersebut? Maka laki-laki tadi menjawab, minal wahina, dipakai dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit yang menimpa tangan. Al-wahina na'un minal maradi yusibul yad, jenis penyakit, jenis suatu penyakit yang biasa mengenai tangan atau ada pada tangan. Faqala inzi'ha, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inzi'ha, lepaskan, copot gelang tersebut. Fa inna la taziduka illa wahnan, inna kalau mitta wahia alaika ma'aflahta abada. Karena sesungguhnya gelang tersebut tidaklah menambahi dirimu kecuali wahnan, kelemahan. Karena sesungguhnya engkau seandainya mati dalam keadaan gelang tersebut masih ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi, riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa, ini bisa dijadikan hujjah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, Imran huwa Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalaf al-Khuza'i sahabiyun ibn sahabiyin aslam 'ama Khaybar wa mata sanata 52 min al-Hijrah bil Basrah. Imran adalah Imran ibn Husain, putranya Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuza'i, seorang sahabat, putranya sahabat, Imran sahabat, anaknya sahabat yaitu Husain, sehingga kita doakan radhiyallahu anhuma. Beliau masuk Islam pada perang Khaybar, tahun Khaybar, maksudnya perang Khaybar, dan meninggal pada tahun 52 Hijriah di kota Al-Basrah. Mahadihi, apa ini? Pertanyaan Nabi kepada laki-laki yang memakai gelang tersebut. Mahadihi, apa ini? Istifhamu ingkarin, pertanyaan pengingkaran. Jadi Nabi mengingkari perbuatan orang tersebut yang memakai gelang. Cuma Nabi ingin bertanya lebih jelas apa tujuan orang tersebut memakai gelang di tangannya. Al-wahinah, ketika ditanya apa ini, dia menjawab minal wahinah, saya mengenakannya dengan tujuan untuk menghindarkan diri atau menghilangkan penyakit yang ada pada tangan. Al-wahinatu naw'un minal maradhi yusibul yad. Al-wahina adalah jenis penyakit yang mengenai tangan, yang ada pada tangan. Inzi'ha, setelah mengetahui motivasi pendorong laki-laki tersebut memakai gelang, maka Nabi segera menegurnya atau memerintahkan orang tadi, inzi'ha, segera lepas dan copot gelang tersebut. Itrahha, maksudnya itrahha, lemparkan, lepas dan buang gelang tersebut. Wan naz'u huwal jazbu biquwatin. Sedangkan an naz'u, melepas atau mencopot, adalah al jazbu, menarik biquwah, dengan kekuatan. Yani dengan kuat dan dibuang. Itu maksudnya an naz'u, menarik dengan kuat. Yani ya sama menarik atau mencopotnya, bukan dengan dibuka pelan-pelan, tapi dicopot dengan cepat dan keras. Itu namanya an-naz'u. Maka Nabi menyuruhnya bukan sekedar dilepas pelan-pelan, tidak, tapi segera tarik, segera lepaskan gelang tersebut dan lempar. Itu maksud dari inzi'ha. Wahnan yani dhafan. Nabi menjelaskan mengapa harus segera dilempar dan dibuang jauh-jauh gelang tersebut, karena sesungguhnya gelang tersebut tidak akan menambahi dirimu kecuali wahnan, yani dhafan, kelemahan. Kemudian Abu bilang, kau mati di atas perbuatan ini, masih tetap memakai gelang tersebut, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ma'aflahta al-falah wa al-fawzu wa al-dhafaru wa sa'adatu. Ma'aflahta, engkau tidak akan beruntung, tidak akan mendapatkan al-falah. Sedangkan al-falah adalah al-fawz, keberuntungan, wa al-dhafar, dan kemenangan, wa sa'adah, dan kebahagiaan. Itu al-falah. Dan orang yang memakai gelang dengan tujuan untuk menghilangkan musibah atau mencegahnya, maka dia tidak akan mendapatkan al-falah, yakni keberuntungan, kemenangan, dan kebahagiaan. Tentunya sangat merugi orang tersebut. Qala al-ma'na al-ijmali, makna global hadis ini, lil hadisi yadhkuru lana al-ma'na al-ijmali lil hadis yadhkuru lana Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma mawqifan min mawaqifi Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi muharabati syirki wa takhlisin nasi minhu. Makna global hadis ini adalah Imran bin Husain radhiyallahu anhuma menyebutkan untuk kita salah satu sikap dari sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam memerangi kesyirikan dan membebaskan manusia darinya, melepaskan manusia dari kesyirikan tersebut. Dzalikal mauqifu, di antara sikap Nabi tersebut adalah annahu absara rajulan labisan halqatan man masnu'atan minas sufri. Bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam pernah melihat seseorang mengenakan gelang yang terbuat dari kuningan. Fas'alahu anil hamili lahu ala lubsiha. Maka Nabi bertanya kepada orang tersebut tentang motivasi pendorong dia menggunakan, memakai gelang tersebut. Apa tujuan dia atau alasan dia atau pendorong dia memakainya? Fajaba ar-rajulu annahu labisaha litaqsimahu minal alami. Maka laki-laki tersebut menjawab bahwasanya dia mengenakannya, memakainya dengan tujuan agar gelang tersebut melindungi dia dari rasa sakit, supaya dia tidak sakit lagi di tangannya sehingga dia memakai gelang. Fa'amarahu bil mubadarati bi tarhiha. Maka segera Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan laki-laki tersebut untuk segera melempar dan membuang gelang tadi. Wa akhbarahu annahu la tanfa'uhu bal tadurruhu. Dan Nabi mengkhabarkan bahwasanya gelang yang dia pakai tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, bahkan membahayakan, memudaratkan dia. Wa annahu, yaitu bahwasanya gelang tersebut, wa annaha taziidud da'a alladzi lubisat min ajlih. Dan bahwasanya gelang tersebut justru akan menambahi penyakit yang dia khawatirkan. Penyakit yang karenanya dia memakai gelang tersebut, justru dengan memakai gelang penyakitnya semakin bertambah. Jadi semakin bertambah lemah, bukan hilang apalagi sembuh. Wa a'zamu min dzalika law istamarrat 'alaihi ila al-wafati hurima al-falahu fil akhirati aidan. Dan yang lebih besar dari hal itu, yakni dari kelemahan atau semakin bertambah penyakitnya, jelas itu kemudaratan. Tetapi yang lebih berbahaya dari kemudaratan tersebut adalah seandainya dia terus-menerus memakai gelang tadi sampai wafat, maka dia akan terhalang atau diharamkan dari al-falah, dari keberuntungan, tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat juga. Di akhirat juga dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Di dunia dia semakin lemah, semakin parah kondisi sakitnya, tidak akan hilang, bahkan semakin lemah kondisinya. Itu di dunia. Di akhirat lebih parah lagi, akibat yang akan dia dapatkan yaitu dia tidak akan beruntung di akhirat kalau terus menerus memakai gelang tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Annau yadulu ala al-man'i min labsil halqati lidaf'il bala'i. Bahwasanya hadis ini menunjukkan dilarangnya memakai gelang untuk atau dengan tujuan menolak musibah, bencana atau bala atau penyakit. Li'anna dzalika minasyirki al-munafi lil falahi. Dikarenakan perbuatan ini, memakai gelang dengan tujuan untuk menolak bahaya atau bencana, itu termasuk kesyirikan yang akan menghalangi dia atau menjadi sebab dia terhalang dari mendapatkan keberuntungan. Ma istafadu minal hadis, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. anna lubsal halqati wa ghairiha lil i'tisami biha minal amradi minasyirki. Wasanya memakai gelang dan yang sejenisnya dengan tujuan untuk mencegah atau menjaga diri dari berbagai macam penyakit, itu termasuk kesyirikan. Apakah tujuannya untuk menghilangkan rasa sakit atau untuk mencegah rasa sakit, maka itu termasuk kesyirikan. Yang kedua, an-nahyu anittadawi bil haram, adanya larangan berobat dengan sesuatu yang haram, di antaranya dengan memakai jimat atau gelang. Bukan haram lagi, bahkan syirik kecil, syirik asghar yang jauh lebih besar dosanya daripada perkara yang haram. Faedah yang ketiga, ingkarul mungkari wa ta'limul jahili, mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang bodoh. Nabi ketika melihat salah seorang sahabatnya memakai gelang di tangannya dengan tujuan untuk menolak mara bahaya atau rasa sakit, maka Nabi mengingkarinya dan mengajari orang yang bodoh yang tidak tahu. Nabi menjelaskan bahwasanya gelang tersebut yang dipakai justru menambahi dia kelemahan, bukan hilang penyakitnya. Ini namanya mengajari orang yang bodoh. Dan lebih dari itu, apabila dia terus memakai gelang tadi sampai wafatnya, maka dia tidak akan beruntung. Yang keempat, dhararu asyirki fid dunya wal akhirah, bahayanya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yang tidak, yang ini tidak akan sembuh, dia tidak akan hilang penyakitnya. Di akhirat tidak akan beruntung. Yang kelima, istifsalul mufti wa'tibarul maqasidi, hendaknya orang yang akan memberikan jawaban atau berfatwa, dia minta kejelasan dari orang yang akan diberikan fatwa atau yang minta fatwa. Tanya apa alasan dia, apa sebabnya dia berbuat ini dan itu. Jangan langsung berfatwa. Dan dianggapnya tujuan-tujuan. Ketika sudah dijelaskan dia berbuat ini dengan tujuan ini, maka itu sudah jadi dasar untuk dikeluarkannya fatwa. Ketika tujuannya adalah untuk, ketika memakai gelang tujuannya untuk menghilangkan penyakit, maka itulah yang namanya kesyirikan. Yang keenam, annasyirka al-asghara akbarul kabair, bahwasanya syirik kecil itu adalah dosa besar yang paling besar. Artinya lebih besar daripada dosa-dosa besar selain syirik akbar. Maka urutannya syirik akbar, syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lainnya. Yang ketujuh, annasyirka la yu'dharu fihi bil jahli, bahwasanya kesyirikan itu tidaklah dimaafkan apabila seorang bodoh padanya, yakni ketika memang dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya ilmu, dakwah menyebar di tempatnya, terus dia bodoh dan tidak mau belajar apa itu syirik, maka tidak dimaafkan kalau dia bodoh tentang kesyirikan. Yang terakhir, yang terdelapan, at-taghlidhu fil inkari ala man fa'ala syai'an minasyirki li ajli at-tanfiri minhu, sikap pengingkaran yang keras, yang tegas terhadap siapa saja yang berbuat sesuatu dari kesyirikan, agar dia melarikan diri darinya, agar dia menjauh dan waspada dari kesyirikan tersebut. Nabi sangat tegas dan keras mengingkari sahabatnya yang berbuat syirik, yaitu memakai gelang di tangannya dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit yang ada di tangannya. Maka Nabi langsung memerintahkan dia lepaskan dengan segera dan buang gelang tersebut. Dan Nabi menjelaskan kepadanya bahwasanya kalau dia memakai gelang tersebut sampai matinya, maka tidak akan beruntung. Ini jelas tegurannya keras bagi orang yang berbuat syirik. Apa tujuannya? Supaya dia kapok, supaya dia tidak lagi-lagi berbuat syirik, dan supaya dia menjauh dan waspada dari perbuatan syirik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.